nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali bapak-ibu memudahkan kita hadir bersama di masjid ini. Tentunya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala ketika kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, yaitu talabul ilmi pada waktu duha seperti ini, nggih. Mudah-mudahan ketika kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ini adalah pertanda bahwa insya Allah kita semua juga dimudahkan untuk masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, Bapak Ibu. Dan kita sebagaimana sudah sering saya sampaikan, agar pahala kita berlipat-lipat, nggih. Karena innamal a'malu binniyat, semua amal itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka di samping ini kita niatkan talabul ilmi, satu, kita niatkan silaturahim juga, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan iktikaf, kemudian kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan, ini yang kelima. Terus kita niatkan umroh dan haji, Bapak Ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menghendaki kecuali untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajril haji, maka baginya seperti pahala orang haji, tamman hajjatuh, dengan sempurna hajinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua apa yang kita niatkan ini, Bapak Ibu. Dan kita bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kitab Bulughul Maram. Nggih, kitab Bulughul Maram masih dalam bab rodok, ya. Rodok ini masuk dalam bagian kitab nikah. Bab rodok kita sudah membahas banyak. Sekarang berikutnya adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah. Satu hari ini buku antum. Nggih. Saya sudah ada di sini. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha'i, tidak mengharamkan dari radha', persusuan, illa ma fataqal am'a', kecuali yang membelah usus. Wakana qoblal fitam, dan itu terjadi sebelum anak disapih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Ini penegasan dari hadis-hadis sebelumnya bahwasanya anak itu bayi dihukumi sebagai anak rodok, dihukumi sebagai saudara rodok kalau dia itu meminum air susu ibu ya dalam hitungan minimal 5 kali yang jelas. Yeah. Kalau sekali, 2 kali itu berarti tidak fataqal am'a. Karena yang dimaksud dengan fataqal am'a ini membelah usus, itu yang lewat usus yang bisa menumbuhkan daging, yang bisa menguatkan tulang. Nah, dan dulu sudah kita bahas bahwa 1 kali rodoan itu adalah bayi menghisap ASI sampai kenyang, sampai melepas puting. Nah, ini adalah 1 kali rodoan. Kalau itu berlangsung sampai 5 kali dan hitungannya jelas, itu baru dikatakan sebagai rodo yang mengharamkan. Begitu. Kalau tidak sampai 5 kali atau mungkin anggapannya 5 kali tapi tidak jelas Bapak Ibu, maka itu bukan rodo yang mengharamkan. Yang kedua, wakana qoblal fitam, dan itu terjadi sebelum bayi disapih. Maksudnya dikatakan sebagai rodo itu ketika ASI itu menjadi makanan bayi. Berarti kalau sudah dewasa biar rodok ya tidak bisa Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana dengan hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Nah, ini khusus buat orang-orang yang kondisinya seperti itu. Faham gak kondisinya? Jadi Salim Maula Abi Hudzaifah ini sejak jahiliyah sudah menjadi anak pupon ya, sudah menjadi anak angkat. Sejak kecil, sehingga bapaknya seperti bapak sendiri, ibunya sudah seperti ibu sendiri. Maksudnya ya, kalau misalkan kayak anak kandung itu kan mungkin ibu itu keluar masuk kamar mandi cuma kembenan tok, atau mungkin nggak pakai jilbab, atau mungkin dasteran tok, ketok kelek, segala macam. Itu kan kalau anak sendiri kan nggak apa-apa. Meskipun kalau anak sudah agak besar itu dihindari Bapak Ibu nggih, dihindari. Terutama kalau lawan jenis anaknya itu lebih baik dihindari. Tapi sebetulnya kalau melihat begitu enggak apa-apa gitu. Nah, kemudian tiba-tiba Islam datang mengharamkan itu gitu loh. Akhirnya mereka ini gimana ini wahai Rasul, wong kita sudah biasa. Nah, ketika turun ayat yang enggak boleh melihat aurat itu, aurat yang ringan ya. Ini istrinya Abu Hudzaifah enggak enak gitu loh, enggak nyaman. Karena sudah kadung, sudah terlanjur biasa sejak kecil, barang ketika sudah dewasa dianggap sebagai anak sendiri, kok kemudian datang pengharaman. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyusui gitu. Jadi caranya bukan menyusui seperti bayi menyusui ibunya, tidak, tetapi diperah ASI itu kemudian diminumkan. Dan kondisi ini terjadi pada orang-orang yang kondisinya sama seperti kondisi Salim ini Bapak Ibu gitu. Loh, memang zaman sekarang bisa Kak Ustaz? Ya mungkin orang asalnya kafir kemudian enggak ngerti kan terus masuk Islam, nah itu bisa berlaku hukum yang sama. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Yang namanya rodo harus ketika anak masih bayi, belum disapih, dan itu umurnya di bawah 2 tahun. Kemudian susuannya minimal berapa kali susuan tadi? 20 kali dalam 5 kali. Jadi 5 kali yang jelas, 5 kali rodoan yang jelas, dan definisi 1 kali rodo itu bayi menghisap ASI sampai kenyang, kemudian melepas ASI tidak menghisap lagi. Itu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la rodo'a illa fil haulain, tidak ada rodo' atau rodo' itu tidak sah illa fil haulaini, kecuali ketika bayi berumur 2 tahun ke bawah. Ini penjelasan hadis yang tadi Bapak Ibu, bahwasanya secara umum rodo' itu hanya berlaku ketika bayi berumur 2 tahun ke bawah, ketika ASI itu menjadi makanan utamanya. Kemudian penjelasan hadis yang sama, ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la rodo'a, tidak ada rodo' atau rodo' itu tidak dianggap, illa ma ansyazal azma, kecuali yang ansyazal azma itu adalah yang membuat tulang berkembang, wa ambatal lahma, dan membuat daging tumbuh. Nah, ini berarti kan ketika ASI itu menjadi makanan utama si bayi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tiga hadis ini menjelaskan bahwa, satu, bayi itu ketika berumur 2 tahun ke bawah haknya adalah harus disusui. Disusui berapa tahun? 2 tahun penuh. Disusui 2 tahun penuh. Karena dalam Al-Baqarah 233 Allah berfirman, wal walidatu, para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Liman arada an yutimmar rada'ah, bagi orang yang pingin menyempurnakan persusuan. Jadi ini haknya anak, Pak. Haknya anak. Kalau anak sampai enggak mendapatkan haknya, berarti dia terzolimi, Pak. Ya, orang tua tentunya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian, hadis-hadis tiga ini juga menjelaskan bahwa rodok itu dianggap rodok dan kemudian bisa menjadi mahram. Kapan? Ya, yaitu ketika tadi itu, Pak, ASI masih menjadi makanan utama dan itu di bawah umur berapa tahun? 10 tahun. Di bawah umur 2 tahun. Dan rodo ini kalau sudah mengharamkan sama persis seperti nasab. Sama seperti nasab. Ya persis. Cuma bedanya tidak mendapat jatah warisan, gitu aja. Jadi tiga hadis ini Bapak Ibu memiliki makna yang sama. Ya sudah kita jelaskan ini. Hadis berikutnya, wa an Uqbah binil Harithi radhiyallahu an, dari Uqbah bin Harith radhiyallahu an, annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihabin, bahwa Uqbah bin Harith ini menikahi Ummu Yahya, Ummu Yahya binti Abi Ihab. Ya, nah makanya orang Arab itu sejak dulu sampai sekarang kalau wanita itu dianggap aib kalau menyebutkan namanya, Bapak Ibu. Misalnya bojo sampean sapa jenenge? Nah, itu orang Arab dan Islam itu menganggap suatu aib kalau menyebutkan namanya Fatimah misalnya, kalau kepada orang umum gitu loh, Bapak Ibu. Nah, makanya disebut Ummu Yahya, ibu Yahya. Biasanya panggilan ini diambil dari nama anak yang paling tua. Kalau misalkan Maryam berarti Ummu Maryam, kalau Khadijah yang paling tua berarti Ummu Khadijah. Jadi Uqbah bin Harith ini menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab. Faja'at imra'atun, jadi sudah kadung menikah, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, wanita ini berkata, qad arda'tukuma, dulu loh saya menyusui kalian berdua gitu. Ya, persusuan yang mengharamkan bapak ibu. Nah, maka Uqbah bin Harith datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi, kaifa, bertanya kepada Nabi gimana hukumnya gitu loh. Jadi dia datang. Nah, ini bapak ibu menjelaskan bahwa apapun dalam masalah agama ini takoo, ya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ahlu zikri itu ahli ilmu kalau kalian tidak ngerti. Uqbah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Bertanya apa? Wahai Nabi, saya sudah menikahi Ummu Yahya, sudah punya anak. Nah, kemudian kok datang wanita katanya dia itu menyusui kita berdua. Nah, apa jawaban Nabi? Kaifa wa qad qila? Loh, gimana? Ya harus dipisah dong, wong sudah dijelaskan begitu. Jadi ketika ada penjelasan dari wanita yang mengatakan bahwa dia menyusui mereka berdua, mau tidak mau pernikahan harus dilanjutkan apa? Dibatalkan. Fafaraqaha Uqbatu, maka Uqbah langsung menceraikannya. Ya enggak pakai cerai sih sebetulnya, karena pernikahannya kan memang batal secara asalnya gitu. Cuma mereka kan enggak tahu. Mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, maka pernikahannya zina bapak ibu, dan anaknya anak haram. Ya bukan anak haram, yang enggak ada yang haram. Anak halal loh, anak kan enggak tahu kan dia lahir, dan dia juga enggak pernah pingin lahir dari hubungan seperti itu kan. Cuma karena enggak ngerti Pak, enggak tahu ya. Ya karena enggak tahu ya makfu gitu kan. Fa faraqaha Uqbatu, maka Uqbah pun berpisah dengan Ummu Yahya. Fanakahat zaujan ghairahu, kemudian dia menikahi istri yang lain. Akhrajahul Bukhari, hadits riwayat Al Bukhari. Jadi enggak pakai banyak tanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan gimana harus dipisah, wong sudah jelas. Enggak banyak alasan. Lo Nabi kan sudah punya anak, nanti kasihan anaknya gini. Enggak, ya. Karena Islam sudah tidak membolehkan, langsung sami'na wa ato'na, langsung berpisah dengan istrinya, kemudian menikah istri yang lain. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajarannya, satu, hadis ini menjelaskan bahwa rodo itu mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahrumu minar rodo'i ma yahrumu minan nasab. Haram karena rodo' apa-apa yang haram karena nasab. Ya sebagaimana bapak tidak boleh menikahi putrinya, sebagaimana ibu enggak boleh menikahi anak laki-lakinya, maka seperti itu pula rodok pak, meskipun ini anak orang lain, karena menjadi anaknya sendiri, seperti itu. Pelajaran kedua, dua bayi, kalau dua-duanya ini menyusu kepada wanita dengan rodok yang mengharamkan, maka mereka berdua ini menjadi seperti dua saudara kandung, Pak. Enggak boleh menikah, ya. Enggak ngerti tiba-tiba menikah, maka mau tidak mau harus dipisah. Pelajaran ketiga, persaksian seorang wanita, ya. Persaksian tentang persaksian seorang wanita bahwasanya dia telah menyusui, ini adalah persaksian yang diakui, ya, ini adalah persaksian yang diakui, maka cukup pengakuannya itu sebagai persaksian, enggak perlu kita mencari bukti yang lain. Ya selama wanitanya itu wanita yang benar, yang lurus, tidak dikenal sebagai wanita nakal atau tukang bohong, ya maka beritanya diterima. Nah, kalau memang sudah jelas bahwa suami istri ini saudara rodok, dulu menyusu pada satu orang wanita, maka yang wajib apa? Yang wajib ketika mereka sudah menikah adalah dipisah. Ya, karena ini enggak boleh menikah dengan saudara kandungnya begitu. Nggih. Nah, pelajaran berikutnya, jima Bapak Ibu, hubungan suami istri kalau terjadi karena ndak ngerti, ya, karena ndak tahu kalau itu adalah saudara perempuannya, ndak ngerti kalau itu saudara rodoknya, nggih. Maka di sini ya tidak ada dosa wong ndak ngerti, Pak. Yang ada dosa itu wis ngerti tapi masih melanjutkan. Nah, itu sebagaimana panjenengan misalnya berhubungan suami istri kemudian datang adzan, Pak, mari sahur, berhubungan suami istri mumpung ana waktu gitu. Nah, terus adzan dilepas enggak apa-apa, Pak. Langsung mandi besar, salat subuh kan gitu kan. Tapi wis on adzan dilanjut, nah ini yang bahaya. Nggih, itu yang enggak boleh. Jadi panjenengan ada adzan dalam kondisi jinabat itu tidak menjadi masalah. Dia tidak menjadi masalah, yang penting sudah dilepas gitu. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, akad nikah yang terjadi di antara dua saudara yang mahram, ya, mahramnya, maka ini batil, ya. Sejak awal itu batil dan para ulama mengatakan ini enggak dianggap sebagai pernikahan. Nah, makanya enggak perlu fasakh, enggak perlu dibatalkan, wong memang sejak awal sudah batal kok gitu. Nah, cuma karena tidak tahu maka anaknya ini tetap ya dianukan kepada bapaknya. Kalau perempuan maka bapaknya tetap menjadi wali gitu, Pak, karena pernikahannya kan enggak ngerti gitu. Oke, jadi anaknya ini tetap diwalikan kepada bapaknya. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir kalau enggak salah ini, wa an Ziyadin As-Sahmi qala, dari Ziyad As-Sahmi berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustardu al-hamqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika wanita bodoh itu dijadikan sebagai ibu untuk menyusui anak. Jadi kalau wanita bodoh itu Nabi melarang. Sampean misalkan punya anak, Pak, mau disusukan kepada seorang wanita begitu, kayak Nabi Muhammad dulu kan disusukan kepada siapa? Kepada Thuwaibah, kepada Halimah As-Sa'diyah kan begitu. Nah, ini dilihat dulu wanitanya, ini wanita yang bodoh, enggak ngerti, oon, itu enggak boleh, Pak, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa huwa mursal, ini adalah hadis mursal, walaisat li Ziyadin suhbatun, karena Ziyad ini tidak mempunyai suhbah, ya. Ziyad ini bukan sahabat, Pak. Dia tabi'in. Tabi'in itu kan otomatis tidak pernah ketemu Nabi kan. Nah, kok bisa-bisanya tabi'in, orang yang enggak pernah ketemu Nabi, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ada yang terbuang di sini. Yang terbuang siapa? Sahabat. Karena enggak mungkin Ziyad yang tabi'in ini mendapatkan hadis dari Nabi kecuali lewat sahabat. Nah, karena enggak menyebutkan sahabatnya ini, maka hadis ini mursal, Pak. Hadis ini mursal. Nah, mursal itu termasuk bagian hadis dhaif karena ada inqita pada sanad. Inqita itu perputusan. Mana yang putus? Sahabatnya enggak ada. Nggih. Sahabatnya tidak ada. Cuma ini hadis mursal itu hadis dhaif yang tidak parah. Kalau misalkan ada riwayat lain yang mutasil, yang sambung, maksudnya ada tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya itu bisa naik menjadi tingkatan hasan gitu. Nah, hadis ini dhaif, Pak, tapi maknanya sahih, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika anak itu disusukan kepada wanita yang bodoh gitu. Nggih. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu kan Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Wal walidat, para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun yang sempurna bagi orang yang menghendaki untuk menyempurnakan persusuan. Maknanya apa? ASI ketika anak di bawah 2 tahun umurnya, ASI itu adalah makanan utama Bapak Ibu. Nggih. Kalau dia menjadi makanan utama, berarti sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak. Jadi pada saat umur seperti ini anak dikasih daging ya. Daging bukan makanannya, dikasih gedang rojo bukan makanannya, Pak. Malam mencret bisa mati gitu kan. Nah, jadi intinya ketika anak umur 2 tahun itu makanan intinya apa? ASI. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan yang haram, Pak? Karena makanan-makanan haram itu mempengaruhi karakter. Kan jadi daging, jadi makanan. Orang, Pak, kalau sudah kadung makan haram, itu tidak punya hati. Jadi perkara yang jelas-jelas haram itu dilanggar aja. Kenapa? Karena sudah ditutup sama Allah Ta'ala, susah mendapat hidayah gitu. Orang yang biasa makan tempe, biasa makan sayur-sayuran, dengan yang biasa makan daging unta, daging kambing, wataknya lah berbeda. Orang yang biasa makan ayam, Pak, dengan biasa makan kambing itu beda wataknya, kan mempengaruhi. Termasuk lingkungan, orang yang hidup di laut, ya pinggir laut, orang yang hidup di pegunungan itu beda. Itu mempengaruhi watak. Orang yang biasa makan babi, delok koyo babi, sipit ya, genjur-genjur mbek putih gitu kan. Terus kemudian ndak punya rasa cemburu gitu. Yang biasa makan anjing lah koyo anjing Pak akhlaki gitu. Makanya enggak boleh sama Islam karena mempengaruhi watak gitu. Nah, sama dengan di sini, Pak. Nggih. Karena ASI itu menjadi makanan inti, otomatis sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi kondisi si bayi. Sama seperti ada pertanyaan gimana hukumnya bank ASI, ya, bank ASI. Nah, kalau bank ASI itu kan karena enggak jelas, karena dari wanita yang banyak. Nah, maka di sini pengharaman enggak terjadi, Pak. Bukannya kemudian menjadi mahramnya, tidak. Cuma yang menjadi masalah, wanita sangat banyak. Itu kan kita enggak tahu, ya nek wanita ini wanita sing salihah, nah tidak. Itu mempengaruhi anak, Pak. Gitu loh. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi kan jelas menyatakan bahwa ya salah satu contoh hadisnya itu la rodo'a, tidak ada rodo' illa makana fil haulaini, kecuali bayi berumur 2 tahun ke bawah. Kemudian hadis yang lain Nabi mengatakan innamar rodo'atu minal maja'ah, yang namanya rodo' ini bisa diakui ketika bayi lapar. Maksudnya lapar dan ASI itu menjadi makanannya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, Bapak Ibu, makanya ASI itu sangat mendominasi untuk pertumbuhan bayi, untuk pembangunan badannya, otaknya, gitu kan. Nah, kalau dia disusukan kepada wanita yang bodoh, itu nanti bisa nular kepada anak. Nah, jadi dikatakan di sini mimma la raiba fihi, sangat tidak diragukan annal murdi'a, bahwa wanita yang menyusui tu'athiru 'alal walidi, akan memberi pengaruh kepada bayi bi akhlaqiha, melalui akhlaknya. Jadi kalau dia wanita baik akan berpengaruh kepada bayi, kalau wanitanya tidak baik akan berpengaruh kepada bayi, kalau wanitanya juga wanita yang enggak cerdas maka juga berpengaruh kepada bayi. Gitu, Pak. Jelas nggih? Ada pertanyaankah sebelum kita ganti bab? Habis ini kita pindah ke bab nafkah. Bab apa? Bab nafkah. Monggo Bu silakan agak maju ke depan. Jangan kok di luar juwau sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam, tolong diulang atau nunggu mic-nya dulu nggih. Biar jenengan enggak berteriak-teriak nanti kehausan gonok minume. Sekedap ini lho nunggu mikrofon. Jenengan enggak puasa paling ya? Ketika anak itu umur 2 tahun, yeah. Saya pernah mendengar bahwa dia masih minum ASI. Terus kalau pelati katanya kencing hanya dibersihkan karena kencing. Orang tua anak kencing hanya dibersihkan. Kemudian kalau perempuan harus dicuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini anak umur 6 bulan itu sekarang sudah tidak ASI lagi. Apakah itu sama hukumnya? Dan saya pengen minta dasarnya Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi beliau Bapak Ibu memberikan dua pertanyaan yang saling berkaitan. Jadi pertama, mendengar bahwasanya bayi itu kan menyusu umur 2 tahun ke bawah. Benar kan? Ini tadi hadisnya sudah kita bahas. Ya. Karena kalau menyusu lebih dari umur 2 tahun Bapak Ibu itu sudah enggak dianggap karena sudah bukan menjadi makanannya lagi. Kemudian hal katanya ada juga yang mengatakan bayi laki-laki kalau dia umur 2 tahun ke bawah pipisnya itu cukup diperciki perut-perut jadi enggak pakai dicuci, beda dengan bayi wanita. Itu benar. Dasarnya ada, Bu. Jenengan bawa kita bulughul maram mboten? Enggak ada. Lah jiping lah. Jiping itu ngaji kuping. Iya, jadi kalau panjenengan bawa kita bulughul maram, tak tunjukkan, itu nanti ada bab thaharah, bab najis di situ ada. Jadi kalau laki-laki itu selama masih umur menyusu ASI nggih, itu kencingnya cukup diperciki, tapi kalau bayi perempuan tidak. Loh kok bisa begitu Ustaz, kok dibedakan? Ya ndak tahu wong memang Allah menggariskan seperti itu sudah dari sononya. Cuma syaratnya hanya minum ASI Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau sama-sama hanya minum ASI, pipisnya anak yang di bawah 2 tahun itu kalau laki-laki cukup diperciki. Kalau perempuan tidak, kalau pipisnya perempuan itu sama seperti pipisnya orang dewasa. Jadi harus dicuci. Gitu. Makanya kalau bayi yang berumur 2 tahun ke bawah laki-laki hanya minum ASI, najisnya itu najis mukhaffafah namanya. Sementara kalau bayi perempuan najisnya itu najis mutawassithah, sama seperti najisnya orang dewasa. Pertanyaan kedua, lah sekarang anak umur 6 bulan itu sudah minum susu formula, bukan ASI lagi. Apakah hukumnya sama? Tidak boleh, tidak sama. Jadi ini khusus yang hanya minum ASI. Kalau misalkan umur 1 bulan, 2 bulan itu sudah minum susu formula, ya berarti kan ASI ini bukan makanannya lagi kan? Mungkin karena ASI ibunya tidak keluar dan lain sebagainya, maka dikasih susu formula gitu kan. Nah kalau sudah minum susu formula, maka pipis anak laki-laki ini Bapak Ibu itu tidak lagi menjadi najis mukhaffafa, tapi najis mutawassita. Jadi dihukumi sama seperti najisnya orang dewasa. Jelas Bu Nge? Nge. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggih, enggak apa-apa nanti. Dalam pengadilan akhirat tanpa hisab apa dalilnya? Nggih. Itu aja, Pak. Oh, tak kira bi ada lagi. Ini beliau bertanya mohon diberikan dalilnya kalau pengadilan akhirat itu tanpa hisab, ngoten nggih? Berarti jenengan itu pengennya dihisab dulu, ngoten ta? Oh, harus lewat hisab. Duh, jenengan itu nanti di akhirat pengen dihisab napa mboten? Pengen dihisab. Ndak pengin. Loh, enggak, sebentar, saya tanya dulu. Jenengan itu nanti di akhirat pengen dihisab atau tanpa hisab masuk surganya? Oh, ngoten nggih. Cuma dalile apa gitu, Kak? Ngoten. Kok enak men ngoten nggih? Seperti yang dia keperang pembunuhan itu kan tanpa hisab. Nggih. Apa dalilnya kalau ada orang masuk surga tanpa hisab? Gitu nggih. Dalilnya banyak. Di antara dalilnya itu dalil ruqyah, Pak. Kan ada Nabi itu mengatakan nanti di antara umat beliau itu ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dan mereka itu jumlahnya 70.000 orang. Nah, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan beliau sebagaimana disebutkan Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, apa lanjutannya Ustaz? Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mukminin raufun rahim. Jadi beliau itu bil mukminin raufun rahim. Terhadap orang beriman itu sangat mengasihi, sangat menyayangi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu riwayat itu beliau mengatakan fastazattu rabbi fazatani. Aku minta tambah kepada Rabbku. Tadi kan cuma dikasih jatah berapa? 70.000 orang kan? Akhirnya beliau minta tambahan sehingga 70.000 ini dikalikan 70.000 lagi, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di sini. Itu dalilnya. Nah, ketika beliau ditanya siapa mereka? Nabi mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah yang syirik, ya. Ruqyah yang syirik yang lewat bantuan jin yang enggak jelas. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tahu tatoyur nggih? Tatoyur itu yang merasa sial dengan burung, merasa sial dengan angka 13, merasa sial dengan hari, merasa sial dengan bulan, kan ada Pak. Merasa sial dengan suatu tempat, ojok merunungku ngene-ngene-ngene. Jangan menikah di tanggal ini nanti begini-begini, ya, termasuk yang dengan tanggal-tanggal weton itu tidak boleh, bukan dari Islam itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb-nya itu mereka sangat bertawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu yakin, Pak. Intinya tawakal itu yakin, husnudzonnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah gimana contoh husnudzon tinggi yakin kepada Allah taala? Mana tawakal? Ya contohnya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar, Pak. Membawa anak umur 2 tahun ke bawah yang disapit, ya belum anu, masih menyusu Nabi Ismail itu, ditinggalkan biwadin di lembah ghairi dzar'in, enggak ada tumbuhan sama sekali, enggak ada tumbuhan, enggak ada makanan, enggak ada tempat tinggal, enggak ada pepohonan, enggak ada orang. Cuma inda baitikal muharram, ini di kotamu yang suci, di Makkah itu kan. Nah, itu coba panjenengan sebagai wanita ditinggal bojone kok mengkono gitu. Nggih. Ditinggal bojone prung, gak dikei ATM, gak dikei nomor telepon, gak ana uang, gak ana omah, gak ana sapa-sapa. Gitu. Kalau jenengan sebagai wanita, sebagai Siti Hajar, paling ya gak gelem biyen gak nikah ambek dapurmu gak patehen ngono paling ya. Nah, itu Siti Hajar begini tanyanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan enggak ngomong ya, cuma kelunuk-kelunuk pergi ke arah Palestina kan, ke arah Syam. Ditanya, "Ya Ibrahim, hei Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Yang nyuruh pian berbuat seperti ini Allah ta?" gitu. Nabi Ibrahim, "Na'am, iya." Apa jawabannya? Ini loh yakin, Pak, iman yang kuat itu idzan lan yudayyi anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Gitu, Pak. Itu yakin, ya. Jadi ini makna tawakal. Jadi orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab itu diantara amalnya tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak tatoyur, tidak musyrik, ya, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu kan kadang-kadang orang itu kan tawakalnya kepada jabatannya kan, Pak Gi. Aku lho mergone ini akhirnya suwombong, merasa enggak butuh siapa-siapa. Karena uangnya banyak, sombong, yakin bahwa dia akan begini. Nah, ini dia bukan sombong, tapi dia tuh yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk yakin yang lain. Ketika Nabi Musa yang mau nyebrang sungai apa nyebrang laut? Laut apa? Laut hitam atau laut putih dalam? Laut merah. Itu kan apa ya, melihat pasukan Fir'aun kan mengejar dari belakang, tubuhnya harus mengepul-ngepul itu baik udah pekecek, di depan ada laut merah. Nah, ada orang-orang yang lemah iman itu berkata begini, kata Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, falamma taral jam'an, ketika dua kelompok itu saling pandang memandang, kelompok Nabi Musa dengan kelompok Fir'aun, saling pandang memandang. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Para pengikut Musa yang lemah iman itu, ya Bani Israil kan lemah-lemah iman, Pak. Itu ceritanya masih panjang. Yang disuruh melbu nang ngene, mana Palestina itu wis melbu kene Musa mbek Tuhanmu, kita di sini duduk-duduk menunggu gitu. Itu kan ceritanya kan begitu. Gitu sekarang ngerampas-ngerampas, ya. Dulu disuruh masuk enggak mau, sekarang ngerampas. Nah, itu Bapak Ibu, itu mereka berkata inna lamudrakun. Waduh, kita pasti akan tersusul gitu. Paham ke maksudnya? Maksudnya itu gini, Pak. Kan gembosi kan. Mau lapo yo melu Musa barang, dolok nau malak enak enggak akan digebuki mbek tentara Fir'aun gitu maknanya inna lamudrakun. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi Musa belum tahu, Pak. Belum tahu di depan laut merah enggak ada perahu, enggak ada apa-apa, di belakang Fir'aun langsung mengatakan kalla, kita enggak bakalan tersusul, inna ma'iya rabbi sayahdin, Rabbku bersamaku, dia pasti memberiku petunjuk. Yakin Masya Allah. Langsung fa'auhayna ila Musa, kata Allah, maka langsung kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkan, Pak, langsung fan falaqa, langsung terbelah lautan itu, fakana kullu firqin kataudil adzim, sehingga masing-masing belahan itu menjadi seperti gunung-gunung yang besar. Nah, ini Ustadz ini ditanyai satu kok meluber kemana-mana jawabannya. Mumpung ada kesempatan seperti ini, tak jelaskan pisan. Jadi dalilnya itu Bapak Ibu, hadis tadi bahwa ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan mereka adalah yang tidak minta ruqyah, yang tidak berobat dengan besi panas, yang tidak tatoyur, dan hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna tawakal itu yakin. Khusnudzonnya tinggi, rasa percayanya kepada Allah sangat besar. Gitu loh, Pak. Meskipun dalam kondisi yang dia enggak punya apa-apa. Gitu kan Nabi Musa tadi kan. Juga seperti Nabi Muhammad ketika mereka di gua mana? Ketika hijrah itu loh, dari Makkah ke Madinah, gua Bayu. Gua Tsur. Itu gua Tsur itu kan bukan dua lemas, Pak. Enggak. Cuma ini orang kafir di atas, Nabi Muhammad dan Abu Bakar di bawah gitu. Makanya Abu Bakar itu galau. Ya Allah Nabi, kalau mereka itu melihat kakinya diluk ini pasti melihat kita gitu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma baluka bitsnaini Allahu salisuhuma? Hei Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Gitu enggak melihat, Pak. Padahal cuma kedip tok, diluk tok gitu loh. Andai kan cuma mereka enggak melihat ke bawah gitu. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Panjenengan kalau punya masalah apapun langsung wis pasrahkan kepada Allah, yakin Allah pasti yang akan menyelesaikan semuanya. dalam hitungan detik gitu Pak. Cuma kita kurang yakin kadang-kadang itu, biar Allah tidak percaya gitu. Kadang-kadang itu ada orang ahli sholat, ahli puasa, ahli macam-macam, tapi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suudzon ini kan sifat orang-orang munafik gitu. Dan untuk meraih tingkatan yakin ini Bapak Ibu itu butuh tahapan, enggak langsung cucu-cucu langsung yakin. Caranya belajar dulu iman. Ini kayak tahapan ya, orang masuk zaman Islam dulu, baru kemudian iman, baru kemudian ihsan. Nabi Musa aja Pak itu untuk sampai tingkatan yakin ini butuh 3 tahapan loh, pemane dewek-dewek gitu kan. Nah, makanya diantara doa agar kita diberi Allah keyakinan itu kan, Allahumma qusim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ini wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Itu dibaca terus Pak, agar Allah memberikan kepada kita rasa yakin tadi itu, oke? Okay? Itu dalil pertama Pak. Sudah cukup atau perlu dalil yang lain? Perlu, oke? Okay? Jam 7 ya. Dalil yang lain Bapak Ibu, pintu surga itu kan ada 8. 5 disebutkan dengan jelas, ada pintu sedekah, pintu jihad, pintu sholat, pintu puasa Ar-Rayyan, dan al-babul aiman. Al-Babul Aiman ini pintu sebelah kanan surga. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sudah memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat besar ya, syafaat paling besar, ini khusus Nabi Muhammad yang semua nabi enggak bisa memberikan, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa enggak bisa memberikan syafaat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat. Ketika orang-orang datang kepada beliau minta syafaat, beliau langsung datang kepada Allah di bawah arsy bersujud, mengapa memuji lama, langsung Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, hei Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah pasti kamu diberi, wasfa' tu syafa', berikan syafaatmu pasti syafaatmu diterima. Terus Nabi Muhammad bilang begini, ummati, ummati ya Rabb, umatku wahai Rabbku, umatku. Kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aimani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu yang tidak ada hisab, ini dalilnya ya. Masukkan dari umatmu yang tidak ada hisab melalui pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Jadi ada Pak khusus namanya al-babul aiman, pintu orang-orang yang mereka ini khusus bagi mereka yang tidak ada hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua termasuk di sini. Nah, pintu ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebarnya Pak seperti antara Makkah dengan Bahrain, atau seperti antara Makkah dengan Hajar. Hajar ini di Bahrain, atau seperti Makkah dengan Busra. Tahu Busra? Busra itu adalah daerah perbatasan Suriah dan Turki, Pak. Yang dulu Nabi Muhammad itu berjumpa dengan rahib siapa namanya? Buhayro. Ketika bersama pamannya Abu Thalib saat berumur 9 tahun. Nggih. Saat berumur 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Yaitu di Busra ini. Itu lebarnya itu Pak, antara 1160 km sampai 1260 km. Itu lebarnya Al-Babul Aiman. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selebar itu pintu ini, pintu surga ini Bapak Ibu, akan datang suatu hari yang pintu ini penuh dengan orang-orang yang berdesakan masuk. Loh kok bisa berdesakan Ustadz, uang sebesar itu, selebar itu? Karena apa Pak, penduduk surga itu kan tidak egois kan, mereka kan satu hati kan. Jadi yang paling pertama itu tidak mau masuk kecuali bareng dengan yang paling akhir gitu. Jadi mereka masih bergandengan tangan begini, sehingga sesak itu pintu surga. Itu namanya Al-Babul Aiman. Dalil ketiga Bapak Ibu, jenengan kan baca surat Al-Waqi'ah nggih Pak nggih. Jenengan lah baca surat Al-Waqi'ah sih nggih? Enggak. Oh, jenengan enggak pernah baca Al-Waqiah? Sering. Itu gimana isinya? Ada berapa golongan? Dalam Al-Waqiah itu kan ada golongan pertama, wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Satu. Yang kedua, wa ashabul yamini ma ashabul yamini, ya kan, golongan kanan. Yang ketiga, ashabus syimal. Nah, ini al-muqarrabun sama ashabul yamin ini kan sama-sama masuk surga, Pak. Cuma al-muqarrabun ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sementara ashabul yamin ini masuk surga melalui hisab dulu. Mungkin diadab dulu juga. Baru setelah ujian, setelah apa ya, pembagian rapot, dia menerima rapotnya melalui tangan kanan. Itu dalilnya. Oh, masih banyak lagi, tapi tiga aja sudah cukup. Insya Allah begitu. Jelas nggih Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Nggih, sudah habis nggih? Iya, berarti ini bab nafkah ini insya Allah bulan depan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah, itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.